Di setiap satu berdiri satu juz misalnya. Satu juz. Jadi sekali empat rakaat itu berapa juz? Empat juz. Ringan itu insya Allah. Demi Allah saya katakan ringan, ringan. Ketika antum berdiri, ringan itu ya, insya Allah. Yang berat berdirinya. Ya, lihat sini sebentar. Perhatikan sini ya. Ini empat, ujungnya tiga. Tapi kalau dipecah oleh beliau menjadi dua, dua, dua, kemudian satu atau tiga, perhatikan rumusnya. Ini sebetulnya rumus untuk memudahkan supaya kita tidak berdiri terlalu lama kalau tidak kuat. Contoh, ini kan empat. Antum tahan gak berdiri sampai empat juz? Tapi kalau kita berdiri dipecah jadi dua, empat dibagi dua. Dua, dua. Yang tadinya berdiri empat ini, berdiri misalnya sampai dengan tiga jam, misal tiga jam. Ketika dibagi dua, kaki kita itu hanya beristirahat satu jam setengah saja berdiri. Atau misalnya satu jam saja. Setelah selesai kan bisa duduk dulu, baru bangun lagi. Jadi rumusnya kenapa dibagi kepada dua-dua? Biasanya yang dua-dua ini untuk memudahkan dan memperingan cara kita berdiri. Jelas sampai di sini? Baik. Jadi kalau antum ingin nyaman, banyak berdirinya, banyak turun naiknya, silahkan tunaikan dua-dua-dua-dua. Kalau sekiranya ingin menamatkan Qur'annya, sanggup berdirinya, silahkan tunaikan empat-empat-tiga. Jelas sampai di sini? Baik. Jangan ribut begini, oh ini yang benar 4-4-3, oh tidak ini 2-2-3 ya. Tapi sholatnya sama, tidak sesuai sunnah Nabi. Yang 4-4-3 30 menit ya. Yang 2-2-2-1 cuma 20 menit, itu sama-sama keluar.